adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada Sang Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak gak orang yang berdoa meminta kepada Sang Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur Wali Songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Gak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah. Gak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, gak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, gak bisa mereka mengabulkan doa. Gak bisa. Mereka mendengar pun gak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, gak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah, gak bisa menjawab, gak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat, orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh. Perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum man ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini, karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Usul Salatha oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, inna allaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang lutus. Allah gak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dibunuhkan urusan, Allah gak redha. Karena malaikat Jibril gak bisa mengabulkan doa yang mengkondol Allah, atau kepada nabi yang diutus. Orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah gak redo, gak redo. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah gak redo. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah gak redo. Makanya gak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajma'in yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, gak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan-penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah pertama kali, la'natullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Hussein, mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Yang pertama Syiah, la'natullah alaihim. Yang kedua tarekat sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Gak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya, tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Gak bisa bersatu. Dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Gak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, gak mungkin. Karena Nabi gak mau. Kalau di Baqi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan, khusus untuk Nabi dikuburkan di tempat itu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan yang lain gak boleh, gak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah, Rasulullah mengatakan la'natullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dhalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat. 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan enggak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, enggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan enggak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid. Masjid aja cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ada di buku ini, la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadha wa masjid al-haram wa masjid al-aqsa. Kata Nabi, enggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjid Haram. Yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja enggak boleh. Mau ada di Bandung umpamanya, ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, enggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini di Pustai atau masjid yang lain yang dibangun, semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya, kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi, sekali sholat di sana 1000 lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjid Haram, di Mekah maksudnya di Masjid Haram saja, bukan di masjid yang lain, di Mekah bukan, di Masjid Haram saja itu 100.000 utamanya dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjid Al-Aqsa 250, itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang gak punya keutamaan kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kuburan gak punya keutamaan sama sekali. Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayat. Assalamualaikum, saat ini ngaji ini tak latih gitu. Terus mohon niku mohon mau konon bakas mau gising garis kanan rumah no gitu. Terus garis kanan no tengah ngarep sing para pangeran gitu ngarep ngarep niku nabi rasul nabi ulama. Ya wali itu dulu itu kalau ulama mesti wali. Kalau sekarang kan ono wong kalau wali ono wong alim aja niku salah kaprah. Angger ulama mesti wali, nak wali ra mesti napa ulama. Ulama tenan lho tapi sing memang menguasai hukume pangeran. Nah terus Allah itu tanya mbon setelah dialek itu selesai. Terus orang-orang Islam kebanyakan sing dosane akeh nate zina, nate maling, nate korupsi, penggaweane bodoni tiyang gawe visa fiktif antara wong umroh semacam-macam lah sing tukang macam-macam. Piye wae Islam itu ya klip-klip ana nure nungguri pol pokoke tapi termasuk Islam. Ini nanti juga masuk surga lewat neraka sik mbok ora pokoke ya piye lewat neraka lah. Pokoke terus walhasil akhire entuk syafaat kabeh. Ada seorang ulama yang mengistikharah itu. Kenapa begitu? Tak warai carane iki, tak warai carane. Hujahnya begini. Logikane ngaten iki. Dan saya bangga nggih dengan teori ini mergi ini nggih dawuh ulama. dosa paling gede ku sirik. Sirik ku mensekutukan Tuhan. Maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedijayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna sirik ini meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur, donga ning kuburan dianggap napa sirik, mergo dianggap njaluk napa kuburan. Padahal umpama dirungokno dongane ya muni ya Allah lho, ya ora ya muni ya kuburan, tapi ya den. Mulane sekali-kali sing darani sirik kon ngrekam utawa kon ngrungokno. Engko oleh donga tetep muni napa? Ya Allah, ya Rabbana, kan ya ora muni ya kubur. Malah sing mayite rodok dinyek. Nabi yang mungkin teko adu-adu, misalnya ruhin supaya ziarah neng aku atau ngajak gusti, ini ki guru kulo, salah-salah dosa-dosa ni sepuro, bakas dosa aku bar, enggak kurang ajar Nabi. Lah iya kok darah di jalo aku piye ngenyek barang kok jalo. Lah iya kok sembarang di jalo piye, kau nak tunggu guru pak? Wa maghfir dzunubahu wa sayyi'atihi, semoga kan tetap betul ngano. Waghfir gusti ini sepuro nak apik jenengan tikelno nak elek jenengan. Sepuro. Ya kan yang nyek wong kan berarti dia memungkinkan aku elek bareng kan. Aslinya kan ya dengan posisi ngono kok ape jaluk mayit kan ya ora mungkin wong nyek yo nganti ngono. Pemenen nak rukun rodok ngalim dungan di umat al-qabruhu rodotan min riyadil jannah wala taj al-qabruhu khufrotan min khufarin nir. Gusti kuburane dadekno taman surga, ampun dadekno jurang neraka. Artinya dekne dhewe nganggep aku kan posisi ndak aman kan. Mulane aku rasa seneng disiar ruhin aku ngerti kira-kira aku ada pelecehan pasti itu. Artinya dengan kondisi ini saya yakin orang ziarah kubur umpama mbok arani bid'ah sik nganggur lah pokoke aja arani sirik. Nggih aja arani. Ndak mungkin kan dengan lafat-lafat itu orang minta sama kuburan itu. Dengan lafat-lafat sing rodok walau dan merendahkan mulu sing. Makanya sirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakin sing marek nopo iku budrek. Kau yang ngeluh golek budrek, ngerloro weteng golek apa, itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Syaroni, bismillah itu tidak wajib. Tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan itu pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan ya lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lu kata mesti ini sing dadekno sirik berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat gak makan. Hidup. Misalnya kita kok, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek ke manusia cek malaikat, malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego iku ra di akal. Nah, untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak wis ngene iki kon maca bismillah, setidaknya kita yakin nak sing maringi kekuatan iku Allah lewat bismillah. Nah, tapi secara naif kita secara fatwa fikih resmi kan itu ndak wajib. Mulane sik ra wajib lah cara fikih kuwi wajib maca bismillah cara hukum tauhid karena tadi kalau kita ndak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini mangan iku mesti wareg, nak ngombe mesti seger padahal kata mesti iki sing dadekno sire, karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Faham sih kalau maksudnya? Malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing, malahnya, yes pokoknya bismillah. Malahnya bismillah dari ulama sing pun usul kan, bismillahirrahmanirrahim, kabeh maknane Quran disimpen fatihah, fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah, hurufnya mau songolas, sampai tau ngitung sih. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ro. Perkarane yo maca kitab itu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada wa bi yakunu ma yakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi